tetap pemudi, jangan sanksi lagi. Nasib negeri tergantung pada dirimu sendiri. Jagalah nusa dan bangsa dengan sukarela. Jadilah pahlawan Indonesia, berjuang sekuat tenaga. Indonesia merdeka, tentu makmur serta sentosa. Jika pemuda-pemudi semua rela korbankan jiwanya. Pemuda serta pemudi, kebanggaan negeri. Kamu harus selalu siap mengorbankan diri. Berkorban untuk kemakmuran Indonesia Raya, agar tetap aman negara kita, kita harus menjaganya. Ingat zaman dahulu, waktu negerimu masih jaya. Zaman Majapahit dan Sriwijaya, kita bertabiat satria.